Iya ndak ditanjake bersama Campursari New Puspa Budaya. Puspa Budaya. Thank you. Matur suwun pinara anak. Nah, tembang kangen niki lek mboten lepat ritane Ki Narto Sabdo Swargi.